kenangan tresno dibales tresno. Nyata tresno dibales matur nuwun. Wis nyaman sempat sayang kok malah saya kok tekel ya, apa salahku ning diluputku, wong sing rasa piro koyo aku iki, masalah asmoro mung kepakian loro. Tinggal lo alasan ra cetho mergo ngapa uti tresno anyarmu sing liyo. Gusti tulung paringono ati sing kuat kanggo ngadepi asmoro ugal-ugalan. Wayah mongso dan teko, wayah mongso dan teko, adem tuturingan lolo durung siap kompo kenyataan kowe pisan. Sepeleku tondo senang marangmu, karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Tari motomu ke pelangi, hadirmu dalam hidup. rasa masa lalu yang pernah terluka. Selalu membuatmu terlalu lama menunggu. akhirnya kau pergi tinggalkan aku. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Selalu membuatmu terlalu lama. Sopo sing kuat nandang ganang, sopo sing ora kroso kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeru nih, kue milih tangan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem esok takkan sonten, merko sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung kependem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga uripmu yo iso ku mung nyuwun, muga ora katon cekap semantan matur nuwun. Sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing ati-ati, isoku mung mendem esok takkan sonten, merko sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung kependem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga uripmu yo iso ku mung nyuwun, muga ora keton cekap semantan matur nuwun, iso ku mung nyuwun, muka ora keton cekap semantan matur nuwun. Tak sebab lan kesalahanku. Tekan saiki aku ora iso lali lakumu sing gawe Jangan rambulan kemarlah Kon ing uripmu nanging aku turung iso dadi pilihanmu. Aku wong sing pernah merjuang ke ati tunggu koe cahayu sing wis tak kemateni. Koe ra tau ngerasake kape wis tak berjuang ke. Engkau sia-siakan dan setelahnya hanya kau anggap teman. Pancen kape salahku, buka hati untuk sliramu sejelas-jelas hai sono. Thank you. Perjuang mati-matian, nanging ora pernah mbok sawang. Aku wis ngarepke kowe tenanan, malah mbok gawe tulanan. Sonjakon karo kowe cepule sandingane konco dewe. Aku wis perjuang mati-matian, nanging ora pernah bosan. Perjuang mati-matian, nanging ora pernah mbok sawan. Aku wis ngarepke kowe tenanan, malah mbok gawe dolanan. Nganti kri ngantani kowe. oleh ganti sing luwe kemati engok muka kowe ora ganti kelok mergo kelongan ku jiwa dipolini sadari aku rasa sempurna nanging atimu kuwi luweh kala atos omonganmu marani atiku wis tak turuti kekarepanmu. Ingkari janjimu, aku ngerti cintamu palsu. Nangis pilu, kareng banyu motoku, kelingan. Semuka weku bertahan nanging perih merelakan cinta ini. Acarmu murureku nyanding karos liramu. Thank you.

tresno sing liyo. Cintaimu

lagi yang harus ku pandang dalam mengagumi dirimu. Melihatmu dengan banyak nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit mengerti. Sedikit menepi.